Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, tidak bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam secara kenikmatan iman, dan tentunya dengan manhaj yang hak ini, sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam program Muslim First Channel. Dan pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia. Kita akan melanjutkan kajian kita seperti hari sebelumnya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qadadah. Pada Ustaz Zakallah Khairan atas kesediaan waktunya, yang tentunya sejak tadi malam sudah mengisi di Masjid Indah Sukajadi, yang cukup begitu banyak para pendengar, sahabat ham, kaum muslimin dan muslimat hadir. Sehingga tentunya kita berharap keridhaan Allah, sehingga kita mendapatkan manfaat apa yang telah beliau sampaikan. Baik sahabat hang, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja untuk melanjutkan topik kita dengan sikap bijak menghadapi fitnah bagian kedua ini. Kita berikan kesempatan pada Ustaz untuk melanjutkan. Pada Ustaz, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat hang di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam daurah yang mulia ini. Dan pada daurah yang keempat ini adalah merupakan pertemuan yang keempat ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini adalah pembahasan yang kemarin, yaitu Al-Mawqifus Sahih Tijahal Fitan, yaitu sikap yang benar dalam menghadapi fitnah. Dalam pertemuan yang kemarin kita telah jelaskan hakikat fitnah, jenis-jenis fitnah. Dan kita telah jelaskan bahwa setiap kita akan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan di antara ujian yang sangat besar yang akan menimpa kepada kita adalah fitnatu syahawat wa fitnatu syubuhat. Bahwa kita akan dihadapkan, akan diuji dengan fitnah syahwat, yaitu munculnya berbagai kemaksiatan, berbagai keburukan, bentuk-bentuk kemungkaran. Sebagaimana akan muncul berbagai syubhat, penyimpangan, kesesatan di tengah-tengah kita. Maka wajib seorang mukmin adalah untuk membentengi dirinya agar ia tidak terjerumus kepada fitnah ini. Apa yang mesti ditempuh oleh seorang mukmin? Apa yang harus dipahami oleh seorang mukmin untuk menyelamatkan dirinya? Sebab-sebab apakah yang bisa menyelamatkan seorang mukmin dari fitnah? Kita akan jelaskan secara singkat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kaum muslimin, sahabat han yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mencoba untuk mentafsir, untuk merinci tentang sebab-sebab apakah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah ini. Dan tentunya masalah urutan dari jalan keluar ini tidak mesti berurutan, tetapi kita mengambil apa yang paling dibutuhkan oleh kita. Poin yang pertama, ataupun tameng yang pertama, yang bisa menghalangi dan menjadi sebab bagi seorang mukmin untuk selamat dari fitnah adalah al-juhdu fi talabil ilmi wa talabil haq. Di mana poin yang pertama dan utama yang tidak akan dilupakan dalam setiap masalah berkaitan dengan agama ini adalah bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, dalam mencari ilmu. Sebab orang yang memiliki ilmu agama, memiliki pemahaman yang lurus terhadap agamanya, maka ia sesungguhnya telah memiliki tameng yang sangat agung, tameng yang sangat kokoh untuk melawan setiap fitnah. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran dan menggambarkan kepada kita tentang ilmu. Di antaranya dijelaskan dalam surat Saba ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, wa yarul ladina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita perbedaan antara orang-orang yang tidak berilmu dengan orang-orang yang berilmu. Di mana di dalam ayat ini mengkisahkan satu kaum tentang sikap mereka kepada para nabi mereka, kepada para pembawa kebenaran. Di mana dalam setiap zaman ada orang-orang yang berusaha untuk melemparkan syubhat. Tidak ada seorang nabi kecuali baginya ada dua kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ma ba'atsallahu min nabiyyin fastahlafa khalifatan illa kana lahu bitonatan. Bitonatun ya'muruhu bil ma'ruf wa yahussuhu ilaihi. Wa bitonatun ya'muruhu bisyarr wa yahussuhu alaihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi ataupun menguasakan seseorang, artinya menjadi khalifah, kecuali baginya ada dua teman yang akan menyertainya. Yang pertama adalah bitona, teman yang mengajaknya kepada yang ma'ruf dan memberi motivasi kepadanya. Dan yang satu lagi yang memerintahkan kepada keburukan dan motivasi atasnya. Di sini menunjukkan bahwa dalam setiap generasi, dalam setiap waktu akan ada orang-orang yang membuat syubhat dan melemparkan syahwat sehingga kebenaran ini akan menjadi samar bagi sebagian orang dan banyak orang. Tetapi Allah Ta'ala mengecualikan bagi orang-orang yang berilmu senantiasa tidak samar. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi, وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Di mana di tengah-tengah orang mengatakan dan menuduh para nabi, sejak Nabi Nuh sampai Nabi kita, kadang-kadang dikatakan kahin, kadang-kadang dikatakan sahir, kadang-kadang dikatakan majnun. Dan berbagai tuduhan, syubhat dari musuh-musuhnya. Maka orang yang berilmu tidaklah terganggu. Maka orang-orang berilmu tidaklah terpengaruh dengan tipu daya mereka. Maka Allah berfirman, وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Dan melihat ataupun memandang orang-orang yang dianugerahi ilmu bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah hak dan menunjukkan kepada jalan Allah. kepada jalan yang lurus. Maka orang yang berilmu, orang yang dianugerahi ilmu, tidak akan mudah diterpa dengan fitnah. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki orang itu baik, berada dalam petunjuk, berada dalam hidayah, maka Allah Ta'ala menjadikan orang itu adalah faqih terhadap agama. Sesungguhnya sanad adalah agama, dan sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka ambillah atau lihatlah kamu dari mana mengambil agama. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewarisi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu kitab dan sunnah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu tidaklah didapat dengan manamat, dengan mimpi. Walal mukasyafat, walal ilafat, wala ma yusama bi ilmi laduni. Jadi ini membantah apa yang diyakini oleh orang-orang sufi, di mana ilmu bisa didapat dengan cara mimpi. Ilmu bisa didapat dengan cara mukasyafat, ataupun ilafat, ataupun yang dinamakan dengan ilmu laduni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam potongan hadis yang lain, "Wa innal anbiya'a la yuwarisu dinaran wala dirham wa inna ma yuwarisu na'a ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadbin wafirin." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak ataupun uang emas, tetapi para nabi mewariskan ilmu, maka barang siapa yang ia mengambil ilmu, maka ia telah mengambil sesuatu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil bagian yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat jelas ya tentang yang dimaksud warasatul anbiya. Jadi ilmu itu diwariskan, diambil dengan cara periwayatan, ya, diambil dengan sanad, ya, dan bukan dengan mimpi. Dan ini kaidah yang sangat agung ya. Adapun yang kedua yang tadi dikatakan oleh Bapak, bahwa ilmu mesti sejalan dengan amal. Maka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ini pun terancam. Sebagaimana dalam beberapa hadis yang lain. Dalam beberapa hadis yang lain. Dan saya menyampaikan perkataan Imam Abu Darda, sahabat Abu Darda. Dia mengatakan, "Wala takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan." Di mana Abu Darda berkata dengan ungkapan yang sangat baik, ungkapan yang sangat agung, dia berkata, tidaklah seseorang akan menjadi berilmu kecuali apabila dia belajar. Dan tidak mungkin seseorang dengan ilmu akan menjadi mulia kecuali apabila dia mengamalkan ilmunya. Sebab tuntutan ilmu adalah amal. Adapun yang ketiga, apa tadi? Membiarkan ulama mungkin, dan mengambil ucapan orang-orang kerdil. Mengambil ucapan para ulama. Ya mungkin kebalik kalau. Kebalik. Ya kebalik. Jadi hadis-hadis yang sahih, di antara ciri-ciri fitnah ataupun mungkin alamat kerusakan adalah mengambil ucapan orang-orang kerdil dan membiarkan perkataan para ulama. Tetapi kalau yang dimaksudkan dari pertanyaan tadi bahwa seseorang ta'asub dengan perkataan para ulama dan dia menganggap ulama adalah maksum, mungkin sisi lain itu juga keliru. Tetapi yang jelas yang ada dalam hadis-hadis yang selama saya ini tahu bahwa sumber fitnah adalah tadi meninggalkan ulama dan mengambil kalamnya ruwai wibah, ya. Artinya kalam-kalam orang kerdil ataupun orang-orang yang bawahan ataupun orang-orang yang bodoh. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Silakan ke 468106 atau 467106. Kita kembali terima penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Maaf Ustaz, ya, radionya, volume radio bisa dikecilkan sedikit. Boleh dengar? Iya. Silakan Afwan, dari siapa di mana? Opi Hana di Singapura. Silakan. Gini Ustaz, kalau ya, ada hadis-hadis itu yang hadis tentang membahas yang apabila yang kita mengambil dari para ulama, tapi sekarang kan kebanyakannya mengambilnya itu para orang-orang yang bodoh. Jadi kita kalau ambil mengambil dari anak kecil, tapi dia mempunyai ilmu yang bermanfaat itu, yang mengetahui dalilnya. Jadi dia mengambil dari para anak kecil itulah. Pertanyaannya? Pertanyaannya, ada yang hadis membahas tentang itu. Jadi minta penjelasannya. Itu aja ya. Iya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan ukhti yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini mungkin pertanyaan apakah berkaitan dengan adakah standar ulama adalah dengan apa? Dengan umur ataupun usia. Umur, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya tentunya bahwa kredibilitas ilmu itu tidak berkaitan dengan tua ataupun apa? Muda, ya. Sebab para ulama telah mengatakan ilmu diketahui dengan nampaknya ilmu dari orang itu. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan bahwa seseorang dikatakan alim tidak bisa karena dia umpamanya dipilih oleh orang-orang dia dikatakan alim. Atau mungkin dia menjadi seorang pejabat yang dipilih oleh seseorang, dia dinisbatkan sebagai alim. Wa innamal alim yu'rafu bil ilmi. Tetapi orang alim diketahui dengan ilmu. Maka apabila anak kecil, ya, ataupun mungkin ya umur-umur ya 10 tahun ke atas, ya, atau 30 tahun ke bawah, dia memiliki kemampuan dalam ilmu dan nampak ilmunya, maka ya, dia berhak adalah untuk diambil ilmunya. Sebagaimana di dalam sejarah, kita tahu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang pada waktu itu adalah merupakan sigaru sahabah. Yaitu sahabat-sahabat yang berumur muda. Tetapi tidak kita memungkirinya bahwa umur adalah memberikan pengaruh bagi seseorang dalam berbagai sisi. Di antaranya adalah kematangan dalam berpikir, kematangan di dalam memandang. Walaupun kematangan di dalam memandang, kematangan di dalam mengambil satu kebijakan, itu sesungguhnya adalah berkaitan dengan hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba berkaitan dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi uti yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ini terkadang adalah merupakan anugerah Allah. Sebab seseorang yang memiliki ilmu dan kesucian hati, kebersihan hati, maka Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepadanya adalah basirah. Artinya basirah itu dari sisi ketepatan di dalam bersikap, ketepatan dalam mengambil kesimpulan, ketepatan terhadap hak. Dan juga bukan seperti dipahami oleh orang Ahmadiyah, nanti saya ingin jelaskan. Di mana yang dimaksud dengan hikmah akan diberikan wahyu, tidak ya. Yang dimaksud diberikan hikmah adalah diberikan kemampuan untuk memahami. Ya. Jadi tidak terbatas dengan masalah apa umur, walaupun umur itu apa memberikan pengaruh juga dari sisi tadi. Sebab di dalam hadis yang lain kita lihat bahwa orang-orang khawarij, di mana dikatakan sufaul ahlan, sufahul ahlam, hudasaul asnan, di mana mereka adalah orang-orang yang berumur muda, kemudian apa, kemudian mereka adalah berpemikiran apa, picik, ya, berpemikiran apa. Picik memang ada itu yang berkaitan dengan masalah umur dan sebagainya. Tetapi Ya, tadi kembali bahwa ilmu ataupun alim tidak diketahui dengan itu semua, tetapi diketahui dengan ilmu yang ada di sisinya dan dari sisi pemahaman yang sahih yang ada di sisinya, maka itu yang dinamakan orang alim, Allah alam. Sahabat, kan kita masih punya waktu sangat terbatas, sekitar 10 menit. Saya akan bacakan satu SMS datangnya dari Pak Parsono di Muka Kuning. Ustaz, apakah ada hadis yang menjelaskan kalau kita menuntut ilmu agama ini, apakah kita harus tahu tentang siapa guru kita, bagaimana akidahnya, bagaimana mahlatnya, bagaimana toleransinya terhadap sunnah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, itu sangat jelas ya, bahwa wajib kita untuk mengambil dari ahlinya ya. Pertama ayat yang tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa Allah Ta'ala telah mengatakan, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu adalah ahlul ilmi ya, kepada ahlul ilmi. Al-alim bil kitabi wa sunnah wa bi fahmi salafil ummah. Orang yang paham kepada Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salaful ummah. Kemudian kita lihat, yuhmalu min kulli khalafin uduluh. Yuhmalu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Dibawa ilmu itu dalam setiap generasi dengan orang-orang adilnya. Siapa yang dimaksud adalah para ulamanya. Kemudian ijma para ulama mengatakan, dengan tadi mengatakan, satu kaidah yang sangat agungnya. Inna hadal ilma dinun. Panduru aman ta'khudu dinakum. Di mana para ulama mengatakan, dan ini dikatakan oleh seluruh para ulama ya, sesungguhnya ilmu sanad ini adalah agama. Artinya, mengetahui siapa yang membawa agama kepada kita adalah merupakan bagian dari agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama. Muhammad Ibn Sirin mengatakan, kana an-nasu la yas'aluna 'anil rijal. Dulu para sahabat tidak bertanya tentang rijal hadis. Tidak bertanya tentang para pembawa riwayat. Kenapa? As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Falamma dhaharatul fitanu, maka tatkala nampak fitnah, kunna nas'alu 'anil rijal, maka kami bertanya tentang rijal. Artinya bertanya tentang pembawa agama ini. Apabila datang dari ahlu sunnah, maka kami menerimanya. Apabila datang dari ahlu bid'ah, maka kami menolaknya. Maka jelas wajib seseorang itu mengetahui, ketika dia akan mengambil ilmu, harus mengetahui tentang kelurusan agama yang kita akan ambil ilmunya. Ya. Dan sebagai penjelasan, lihat juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ketika dalam sholat berjamaah dan melihat para sahabat itu ke belakang, artinya sangat jauh, lalu dia berkata, taqaddamu, taqaddamu waliyatamu bi, waliyatama bikum man ba'dakum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sab sholatnya itu agak ke belakang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ke depan, kalian bermakmum kepadaku dan orang yang di belakangmu bermakmum kepadamu. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, hadis ini memiliki beberapa faidah. Di antaranya ada dua faidah yang sangat agung. Faidah yang pertama, bahwa ketika kita mengatur shaf dalam sholat, maka hendaklah didekatkan shaf satu dengan shaf yang di belakangnya dengan seukuran dia bisa sujud dia. Tidak boleh terlalu berjauhan. Istinbat yang kedua, bahwa hadis ini mengatakan bahwa agama ini diketahui dengan silsilah sanadnya. Di mana para sahabat mengambil dari Rasul, para tabi'in mengambil dari para sahabat, para tabi'ut tabi'in mengambil dari para tabi'in. Ini agama. Jadi menunjukkan bahwa agama ini diambil dari orang-orang yang lurus, manhajnya lurus, akidahnya. Sebab mesti seperti ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, Sunnah, kemudian Aqwal, para sahabat. Wallahualam. Sebagai pertanyaan di kesempatan kali ini, kita akan terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Abu Farah di Kawal. Kawal Kijang ya. Ya, betul. Ya, silakan. Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kami ingin menanyakan ini sehubungan dengan banyaknya dai pada zaman kita sekarang ini, sebagaimana juga yang Ustaz jelaskan tadi berkaitan dengan hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana mengambil ilmu dari sumbernya. Ya. Nah, ini, bisa disingkat lagi ya. Ya, jadi kami pernah mendengar ada dai yang menyampaikan bahwasanya semua orang itu wajib untuk menyampaikan sebagaimana Nabi mengatakan balighu anni Walau ayah. Jadi semua wajib menyampaikan, bahkan tanpa ilmu pun harus menyampaikan juga gitu. Iya, pertanyaannya silakan. Nah, jadi pertanyaannya apakah benar pernyataan ini dan bagaimana sikap kita yang sebaiknya, sebab kalau kita menyampaikan dengan ilmu tentunya tidak ada yang bisa kita sampaikan tanpa ilmu tersebut. Iya, itu aja ya. Iya, ya. Itu aja. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Berkaitan dengan kita wajib menyampaikan apa yang kita tahu betul. Dan hadis itu bersabda balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdakwah harus berilmu. Dan ini menunjukkan bahwa yang disampaikan kepada manusia adalah yang ada hujahnya, yang ada ilmunya. Maka menunjukkan orang yang tidak berilmu tidak bisa menyampaikan hujah, tidak bisa menyampaikan agama. Maka orang yang menyampaikan agama adalah wajib orang yang berilmu. Jadi hadis itu sangat jelas ya. Hadis itu sangat jelas ya. Tetapi ada juga hal yang wajib kita untuk isyaratkan bahwa keberadaan para khutobah ya, dan banyaknya para khutobah itu tidak menunjukkan tercela ya. Jadi tidak menunjukkan tercela tentang munculnya para khutobah ya. Jadi tentang munculnya para khutobah ya. Tetapi yang menjadi fitnah apabila para khutobah itu tidak berdasarkan dalil. Dan apabila kita itu salah di dalam memandang. Kita sekarang itu kadang keliru mengatakan alim ya karena semata-mata suka ceramah ya. Jadi kita mengatakan si fulan alim ataupun kita mengatakan alim semata-mata dia bisa ceramah gitu. Maka tidak selama orang bisa ceramah, bisa memberi nasihat gitu ya. Memberikan umpamanya ceramah-ceramah maka dia dikatakan alim, enggak ya. Yang dikatakan alim adalah orang yang memiliki syarat yang tadi ya. Sahabat Hang, dengan berakhirnya jadi jawaban Ustaz tadi, maka kita cukupkan kesempatan kita di Muslim Persiapan kali ini. Dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan Ustaz juga harus mempersiapkan daurah di